Rumah dan pemirsa RCTI yang berbahagia dan teman-teman Al yang di sini sudah datang untuk ulang tahunnya Al. Terima kasih kepada semua yang sudah datang, teman-temannya Al, keluarga semua, yang mama, Om Tatsya ya, Om Ayut, semuanya ada di sini. Bunda Maya udah pulang. Mbak Mulan Jamila masih ada. Terima kasih semua penonton yang di rumah yang udah ngikutin acara yang dari tadi, dan sampai jumpa di acara Masterpiece yang berikutnya. Dan kami mohon doa kepada rakyat Indonesia supaya Al dikaruniai sebuah kehidupan yang sangat indah seperti kehidupan yang sudah didapatkan oleh ayahnya. Ya, ayahnya hidupnya enak banget. Al akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Istimewa. Ya, karangan saya nih. kasih semua yang udah datang ke sini. Assalamualaikum. Acara bebas. Acara bebas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Masterpiece Special Sweet 70 Hour.